Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-muallif rahimallahu taala menjelaskan tentang istiwa'ullah ala arsyhi wa uluwihi ala khalqihi. Menjelaskan tentang istiwa Allah ala arsyihi wa uluhu ala khalqihi, yaitu beradanya Allah di atas arsy-Nya dan kemahatinggiannya di atas makhluknya. Dan juga demikian menjelaskan tentang wajibnya mengimani ma'iyatuhu, yaitu kebersamaannya di khalqihi dengan makhluknya, wa annahu la tunafi bainahuma, dan bahwasanya kedua perkara tersebut tidaklah saling bertentangan. Berkata penulis rahimallahu taala, wa qad dakhala fi ma dzakarnahu min al-iman billah, dan salah satu pembahasan yang termasuk ke dalam apa yang kami sebutkan terkait dengan al-iman billah, yaitu al-iman bima akhbarallahu bihi fi kitabihi. Beriman tentang semua yang Allah kabarkan di dalam kitabnya. Wa tawatara an rasulih, dan mutawatir riwayatnya dari rasulnya. Wa ijma'a alaihi salaful ummah, dan salaf dari umat ini berijma' bersepakat atasnya. Min, yaitu annahu subhanahu, tentang apa itu? Tentang bahwasanya Allah subhanahu fauqa samawatihi, di atas langit-langitnya, ala arsyihi, di atas arsy-Nya, aliyun ala khalqihi, maha tinggi di atas seluruh makhluknya, wa huwa subhanahu ma'ahum ainama kanu. Satu sisi disebutkan kemahatinggian Allah Ta'ala tadi pada kalimat yang berakhir pada ala khalq, aliyun ala khalqihi. Kemudian sisi yang berikutnya adalah sisi yang sengaja digandengkan oleh penulis, yang penulis ingin menekankan bahwasanya dua sisi atau dua perkara ini tidaklah saling bertentangan. Wa huwa subhanahu ma'ahum, di samping Allah Maha Tinggi di atas makhluknya tadi, tetapi juga kita harus, saya ulangi, kita pun juga harus menetapkan bahwasanya Allah subhanahu ma'ahum bersama mereka aina makanu, dimanapun mereka berada. Nah, tentulah maksud bersama dengan seluruh makhluknya ini harus difahami dengan makna yang tidak bertentangan dengan kalimat yang sebelumnya, bahwasanya Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya. Kalau begitu maksudnya kebersamaan di sini tentulah bukan kebersamaan tempat, karena itu bertentangan dengan kalimat yang sebelumnya. Dan masing-masing kalimat ini hakikatnya ada dalilnya dan sudah berlalu penjelasannya. Kita sekedar mengokohkan, lebih kepada mengokohkan keyakinan kita. Aina makanu ya'lam ma hum amilun. Jadi dimanapun mereka berada, ya'lamu ma'hum, ma'hum aina makanu, Allah bersama dengan mereka dimanapun mereka berada, ya'lamu ma'hum amilun, Allah mengetahui apa saja yang mereka amalkan. Kama jama'a baina dhalika, sebagaimana Allah gabungkan perkara tadi, dua perkara tadi, kemahatinggian Allah di atas langitnya, di atas arsy-Nya, dan juga demikian kebersamaan Allah dengan makhluknya, itu digabungkan dalam satu ayat. Ini indahnya tulisan-tulisan atau pernyataan-pernyataan ulama ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya mereka berusaha senantiasa untuk berdalil dalam statement-statement mereka. Huwallazi khalaqas samawati, dan seterusnya. Di sini jelas ketika disebutkan tsumma stawa 'alal 'arsy, Ketika disebutkan firman Allah tersebut, "Wallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy." Ini menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas ars, otomatis berada di atas langit-langitnya, karena ars itu di atas langit, dan ini berarti dalil bagi pernyataan penulis sebelumnya tadi. Sampai kemudian pada akhir-akhir disebutkan, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini dalil bagi pernyataan perkara kedua yang disebutkan sebelum ayat ini. Sampai beliau menyatakan, walaisa makna qawlihi wa huwa ma'akum, dan bukanlah makna firmannya dan dia bersama kalian, annahu mukhtalitun bil khalq, bahwasanya Allah bercampur dengan makhluk. Fa inna hadza la tujibuhul lughah, karena yang seperti ini tidak ditunjukkan, suatu yang tidak diharuskan, makna bersama kemudian bercampur ini tidak diharuskan atau ditunjuk, senantiasa ditunjukkan yang seperti itu oleh bahasa. Jadi makna bahasa namanya bersama tidak harus, begitu maksudnya. Aujaba yujibu, mewajibkan, tidak mengharuskan mesti maknanya bercampur. Artinya ada kata ma'a yang mengandung makna bercampur, namun enggak harus. Lihat konteksnya bagaimana. Wa wa khilaf ma ajma' alaihi salaful ummah. Alasan kedua, ini alasan pertama, mengapa batil kalau difahami wa wa ma'akum itu berarti Allah bersama, yaitu zat Allah bersama dengan zat makhluk dimanapun berada, bercampur. Zat tersebut antara zat Allah dengan zat makhluk bersatu, atau kemudian bersama di mana makhluk berada. Tidak demikian maksudnya. Ketika makhluk berada di atas bumi, Allah pun juga sama dengan tempat makhluk berada itu. Tidak demikian. Alasannya apa? Yang pertama, secara bahasa tidak mengharuskan namanya ma'a itu bercampur. Yang kedua, wa wa khilaf ma ajma'ali salful ummah. Ini bertentangan, makna yang makna bercampur tadi bertentangan dengan ijma' salaful ummah. Wa khilaf ma fatarallahu alih. Kalau bertentangan dengan ijma' artinya pasti batil. Karena berdasarkan hadis, la tatami'u ummati ala dhalalah. Kurang lebihnya lafadznya demikian. Hadis yang sahih maksudnya, hadis yang bukan dhaif, yaitu tidaklah berkumpul umatku di atas kesesatan. Ini menjadi dalil tentang yaitu legitimasi ijma', al-ijma'. Kalau salaful ummah bersepakat, pastilah benar berdasarkan hadis tersebut. Artinya kalau bertentangan dengan ijma', as-salaf, as-salih, pastilah yang bertentangan itu salah. Wa khilaf ma fatarallahu alaih al-khalq, dan menyelisihi fitrah yang Allah jadikan makhluk di atas fitrah tersebut. Karena secara fitrah menunjukkan bahwasanya Allah maha tinggi di atas makhluknya, di atas seluruh makhluknya, jika fitrah itu lurus. Oleh karena itu ini isyarat-isyarat ini, ikhwan. Isyarat-isyarat bahwasanya kemahatinggian Allah itu dalilnya apa saja. Yang pertama, dalil dari Al-Quran. Disebutkan dalilnya itu tadi, huwallazi, dan seterusnya. Yang kedua, dalilnya Al-Ijma'. Yang ketiga, dalilnya bahasa. Yang keempat, dalilnya apa namanya, yaitu fitrah yang lurus. Fitrah yang lurus, gak mungkin Allah bercampur dengan makhluknya. Allah itu maha tinggi. Oleh karena itu, seseorang itu kalau dia sedang berdoa, maka kalau dia jujur, dia dapati arah hatinya ke atas. Tidak pernah fitrah yang lurus kemudian dalam keadaan berdoa arah hatinya itu nyari di bawah karpet. Tidak. Artinya nyari ke bawah. Tidak. Karena memang fitrah seperti itu. Hatta sampai ulama menjelaskan bahimah, yaitu binatang pun, ketika kekeringan misalnya, maka didapatkan mereka menengadahkan kepalanya ke atas, menengadahkan kepalanya ke atas. Jika tidak salah ingat, ulama pun menambahkan, memperkuat hal tentang bukti kemahatinggian Allah seperti itu. Hatta orang kafir pun, pernah salah seorang syekh kemudian menjelaskan, seingat saya tentang kisah orang kafir ketika marah karena dia terhambat dari mendapatkan sesuatu yang diinginnya, dia marahnya kepada Tuhan bahasa mereka, karena tidak mengakui kemahesaan Allah Subhanahu wa taala, dia meludah ke atas karena marah kepada Tuhan, meludah ke atas. Ke atasnya ini sesungguhnya dalil fitrah bahwasanya Allah sang pencipta alam semesta ini berada di atas. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, balil qamar ayah min ayatillah, dilanjutkan oleh syekh, bahkan bulan merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah, min asgari makhlukatihi, padahal termasuk salah satu makhluk Allah yang terkecil. Artinya dibandingkan dengan makhluk Allah yang besar-besar yang lainnya masih banyak. Wa huwa maudhu' fis sama, makhluk yang termasuk terkecil saja ini memungkinkan terletak di langit atau di atas. Wa huwa ma'al musafir, namun tetap dikatakan dia bersama dengan musafir. Dia bersama dengan musafir. Ini menandakan kalau pada makhluk saja, apalagi makhluk yang termasuk terkecil saja, memungkinkan dikatakan bersama, namun kenyataan yang satunya di atas, satunya di bawah, musafirnya di bawah, bulannya di atas, apalagi Al-Khaliq, sang pencipta. Ini juga menunjukkan makna bahasa. Saya sedang menegaskan makna bahasa dan dalil akal. Dalil akal. Jadi lengkap di sini, Masya Allah. Dalil ayat, dalil ijma, dalil bahasa, dalil fitrah, dalil akal. Secara akal saja makhluk memungkinkan. Bagaimana lagi dengan Al-Khaliq? Yaitu mungkinkan dikatakan Al-Khaliq, tentang makhluk ya, bulan di atas sementara dikatakan bersama dengan musafir yang sedang di bawah. Memungkinkan itu pada makhluk, apalagi pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairil musafir, wa ghairil musafir, dan selain musafir, ainama kana, dimanapun berada musafir tersebut. Wa huwa subhanahu fawqa arsyihi raqibun ala khalqihi, dan dia subhanahu di atas arsy-nya mengawasi makhluknya, muhaiminun alaihim, dan juga demikian muhaiminun alaihim itu menyaksikan, muhaiminun itu syahid, alaihim yaitu menyaksikan, kemudian juga muttali'un alaihim ila ghairi dzalik, dan memperhatikan mereka, dan selainnya min ma'ani rububiyyatihi, dari makna-makna rububiyyah. Artinya konsekuensi dari rububiyyatullah ayyakuna fawqa khalqihi, Allah haruslah kita katakan berada di atas makhluknya. Itu maksud ila ghairi dzalika min ma'ani rububiyyatihi. Jadi konsekuensi rububiyah Allah Ta'ala itu haruslah kita simpulkan bahwasanya Allah berada di atas makhluknya, mengetahui amalan-amalan mereka. Sehingga ketika ada dalil yang menyebutkan bahwasanya Allah bersama dengan makhluknya, ini maknanya Allah apa? Bahwasanya kebersamaan di situ bukanlah kebersamaan zat. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wa kullu hadzal kalam alladzi dzakarahu Allah, dan semua penjelasan ini yang Allah sebutkan, min annahu fawqal arsy, bahwasanya Allah di atas arsy-nya, wa annahu ma'ana, dan bahwasanya Allah itu bersama dengan kita, hakun ala haqiqatihi, semuanya itu benar, tak sesuai dengan hakikat yang sesungguhnya, sesuai dengan keagungan Allah, kebersamaan Allah dengan makhluknya sesuai dengan keagungan Allah. Dia Allah Maha Tinggi di atas arsh, di atas makhluknya, itu juga sesuai dengan keagungan Allah. La yahtaju ila tahrif, tidak membutuhkan tafsiran yang menyimpang, yang melenceng, karena sudah bisa difahami dari konteks kalimatnya. Namanya bersama di situ bukan bercampur. Walakin yusonu anidhunun al-kadhibah, akan tetapi dijaga jangan sampai ada sangkaan-sangkaan yang dusta. Mithlu an yadhunna, semisal yaitu an yadhunna anna zahir, disangka bahwasanya zahir qawlihi, yaitu firman Allah Ta'ala fis sama, itu apa? Itu maknanya annas sama tudhilluhu, bahwasanya as-sama itu menaunginya, au tuqilluhu, au atau apa? Atau mengangkatnya, mengangkatnya, memikulnya. Jangan sampai difahami seperti itu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau makna di sini bahwasanya fis sama itu maksudnya bahwa langit itu menaungi Allah, jelas namanya menaungi ini diantara pemahaman yang bisa disimpulkan, yang mungkinkan disimpulkan dari perkataan langit menaungi, dan ini adalah makna yang batil, adalah apa? Langit lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga demikian konsekuensi dikatakan, yaitu langit itu memikul Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah membutuhkan kepada langit, padahal langitlah untuk bisa tegak itu membutuhkan Allah Ta'ala. Allah lah yang menjaga langit tidak runtuh tanpa tiang, bukan Allah yang membutuhkan langit. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wa hadza batilun bi ijma'i ahli al-ilm wal iman, dan ini merupakan satu makna yang batil menurut kesepakatan, sesuai dengan kesepakatan ahli ilm wal iman. Ijma' lagi ini sebutkan, fa inna Allah qad wasi'a kursiyyus samawati wal ard, karena sungguhnya kursi Allah itu luas, yaitu luasnya ini disebutkan di sini wasi'a kursiyyus samawati wal ard, sebagaimana sudah saya jelaskan pada penjelasan makna ini. Bahwasanya al-kursi itu merupakan makhluk yang besar, dan kursi ini disifati di dalam ayat ini yang menunjukkan sifat demikian besarnya kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah saya jelaskan pada penjelasan yang ayat al-kursi, apa makna al-kursi, kemudian juga demikian apa makna wasi'a tersebut. Dan dari situ maka dapat kita fahami bahwa kalau dikatakan bahwa kursi itu, al-kursi itu lebih luas daripada langit dan bumi, bagaimana lagi dengan langit kok bisa dikatakan yang lebih kecil dari al-kursi tadi, kok bisa dikatakan apa? Dikatakan memikul Allah Ta'ala, atau kemudian menaungi Allah Ta'ala. Padahal Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak ada satupun dari makhluk yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana mungkin yang langit besarnya saja kalah dengan al-kursi, bagaimana lagi bisa dikatakan bahwasanya langit itu memikul Allah Ta'ala ataupun menaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dari sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa pemahaman langit itu menaungi dan memikul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pemahaman yang batil. Itu adalah pemahaman yang batil. Karena tidaklah bisa dikatakan seperti itu kecuali menunjukkan bahwasanya itu suatu yang aib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apalagi pendalilan dari Syekh di sini membawakan ayat Al-Kursi, yaitu wasi'a kursiyyu samawati wal ard. Ini sisi pendalilannya atau alasan pendalilannya dari kata wasi'a. Wasi'a ini artinya meliputi. Tidaklah dikatakan sesuatu meliputi sesuatu yang lain kecuali sesuatu tersebut lebih besar daripada sesuatu yang lain. Tidaklah dikatakan Al-Kursi di sini meliputi langit-langit dan bumi kecuali Al-Kursi itu lebih besar daripada langit dan bumi. Dengan demikian menunjukkan langit itu satu yang kecil. Masih ada makhluk yang lebih besar daripada langit. Sedangkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tidak ada yang melampaui besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana langit yang kecil itu bisa memikul Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun menaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman yumsikus samawati wal ardhat antazula. Yumsikus samawati wal ardhat antazula, menahan langit, yaitu Allah maksudnya, menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Berarti menunjukkan langit yang butuh kepada Allah Ta'ala. Juga demikian wayumsikus samaa'an taqa'a 'alal ardi illa bi'idznih. Wayumsikus samaa'an taqa'a 'alal ardi illa bi'idznih. Dia yang menahan langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Kurang lebihnya demikian. Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amri. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradahnya. Jadi cukup banyak saya menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan batilnya makna yang diklaim oleh Syekh Adz-Dzunun, termasuk Adz-Dzunun Al-Kadzibah, sangkaan yang dusta, yaitu langit menaungi Allah atau langit memikul Allah Ta'ala. Berikutnya, wa qad dakhala fi dhalika al-iman bi annahu qaribun mujib kama jama'a baina dhalika fi qawlihi wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan termasuk juga bagian dari keimanan tentang beriman kepada Allah bahwasanya kita meyakini Allah itu qarib, mujib, maha dekat dan maha mengkabulkan. Dan ini digabungkan dalam firman Allah Ta'ala yang disebutkan tadi tentang qarib, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani, yaitu ayat yang lafadznya fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini menunjukkan kemahadekatan Allah dan bahwasanya Allah maha mengkabulkan doa. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam innal ladzi tad'unahu akrab ila ahadikum min aunuqi rahilatih. Ini juga menunjukkan kemahadekatan dan sudah berlalu penjelasannya. Wa madzakara fil kitab wa sunnah. Dan apa seluruh apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah min qurbihi terkait dengan kemahadekatan Allah wa ma'iyatihi dan kebersamaan Allah. Semuanya ini la yunafi, tidak bertentangan dengan madzakara min uluwihi, dengan apa yang disebutkan berupa kemahatinggiannya wa fauqiyatihi dan yaitu keberadaan Allah di atas makhluknya, fa innahu subhanahu laisa kamitsli syai. Kok gak bertangan? Kenapa alasannya? Disebutkan tentang ayat bahwasanya Allah disebutkan ayat bahwasanya Allah tidak sama dengan sesuatu apapun, fi jami'in nu'utihi, dalam masalah apa? Dalam diantaranya dalam seluruh sifat-sifatnya, wa huwa aliyun fi dunuwihi wa qaribun fi uluwihi. Kesimpulannya Allah maha tinggi namun tetap dikatakan maha dekat dengan makhluknya, qarib, dan Allah dikatakan qarib maha dekat dengan makhluknya namun tetap dikatakan bahwasanya Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya dengan cara memahami sesuai dengan keagungan Allah, kemahadekatan yang sesuai dengan keagungan Allah, kemahadekatannya yang sesuai dengan keagungannya, kemahadekatan kemahatinggian Allah yang sesuai dengan keagungannya, yang sesuai bukan yang bertentangan. Kalau bertentangan dikatakan maha dekat berarti yaitu zatnya bersatu dengan makhluknya. Seperti itu namanya bertentangan dengan keagungan Allah Ta'ala. Dan juga demikian, kalau bertentangan maka disimpulkan bahwasanya Allah itu juga di tempat-tempat yang rendah. Karena dikatakan Allah bersama dengan makhluknya, dekat dengan makhluknya. Itu namanya bertentangan, tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini sungguhnya sudah jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang terdahulu. Di sini tetap terus ditegaskan sebelum Syekh beralih dari beriman kepada Allah sampai pada pelajaran, masuk dalam pelajaran al-iman bil yaumil akhir. Kemudian berikutnya, wa minal imani billah wa kutubihi. Al-iman bi annal qur'ana kalamullah. Dan di antara bagian keimanan terhadap Allah dan kitab-kitabnya bahwasanya ada di sana apa? Keimanan tentang apa? Beriman bahwa Al-Qur'an kalamullah munazzalun ghair makhluk, diturunkan dan bukan diciptakan, minhu bada'a, darinya bada'a wa ilaihi ya'ud. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sebuah keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah terhadap Al-Qur'anul Karim. Perlu diketahui, masalah ini yaitu masalah Al-Qur'an kalamullah, penetapan Al-Qur'an adalah firman Allah, adalah masalah yang banyak menimbulkan perselisihan antara Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah, bahkan menyebabkan terjadinya keburukan yang besar yang menimpa Ahlu Sunnah wal Jamaah. Di antara orang yang mendapatkan musibah besar di jalan Allah dalam masalah ini ma'ruf, yaitu Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Islam atau menolong Islam dengan Abu Bakar dalam menangani peristiwa kemurtadan, dan dengan Imam Ahmad dalam menghadapi peristiwa cobaan atau fitnah yang besar. Apa yang dimaksud dengan cobaan dan fitnah yang besar? Yaitu tentang ucapan yang batil bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Ketika itu Khalifah Al-Ma'mun, semoga Allah maafkan beliau dan kita, memaksa manusia untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ucapan ini adalah ucapan kufrun akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Karena berarti mendustakan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan karena konsekuensinya berarti mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah dan Al-Quran itu adalah kalam makhluk. Bukan firman Allah tetapi ucapan makhluk. Kalau sudah diterima itu, bagaimana seorang mengagungkan Al-Quran? Sama dengan, karena didudukkan sama dengan ucapan tetangganya bisa jadi. Nah ini jelas-jelas kekufurannya, jelas-jelas kekafirannya. Dan ketika itu Khalifah Al-Ma'mun ini memaksa manusia untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Hingga Ia menguji para ulama dan membunuh mereka. Membunuh mereka yang tidak sekeyakinan dengan keyakinannya al-ma'mun tersebut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan, ketika kebanyakan ulama memandang bahwa mereka berada dalam keadaan uzur karena ancamannya kematian, ini menyebabkan mereka bebas untuk memilih sikap dalam bentuk apa? Sebagian ulama memandang bahwa mereka dalam keadaan terpaksa karena ancamannya bunuh, dan orang yang terpaksa jika mengatakan ucapan kekafiran asal hatinya mantap dalam keimanan maka ini dimaafkan. Sebagian ulama lagi bersikap berdiplomasi bahwa menjawab pertanyaannya seolah-olah biar fahamnya Khalifah Al-Ma'mun itu adalah apa? Sesuai dengan keinginannya. Namun sesungguhnya kalau difikir lebih cermat lagi, tidaklah mau sesuai dengan keinginan Al-Ma'mun. Seperti misalnya mengatakan, yaitu menunjukkan jari jemari Al-Quran, At-Taurah, Al-Injil, Az-Zabur, semua ini, maksudnya jari-jari saya ini, begitu. Semua ini adalah makhluk. Semua ini adalah makhluk. Sampai ada yang seperti itu, sebagian ulama bersikap. Maksudnya bukan Al-Quran, At-Taurah, Al-Injil, Az-Zabur yang makhluk. Karena semuanya itu adalah kalamullah. Kita tidak boleh menghina Al-Injil kalau asli. Maka itu adalah, karena itu adalah kalamullah. Kita tidak boleh menghina Al-Quran. Semuanya kalamullah. Tetapi maksudnya adalah jari dari ulama tadi, inilah makhluk. Ada yang seperti itu. Nah, sikap Imam Ahmad, ini Imam Ahmad, Ibn Hanbal, Ibn Muhammad, dan Muhammad Ibn Nuh, rahimahumullah, dua orang saleh ini, apa? Memilih sikap untuk mengucapkan Al-Quran kalamullah yang diturunkan dan bukan sesuatu yang diciptakan, artinya bukan makhluk. Mereka berdua memandang bahwa keterpaksaan dalam masalah ini tidak menyebabkan bolehnya mengatakan ucapan yang menyelisih kebenaran, karena keadaannya adalah keadaan jihad, maqamnya adalah maqam jihad. Adapun paksaan yang mengandung konsekuensi dimaafkan adalah ketika urusannya adalah urusan pribadi. Adapun jika masalahnya adalah urusan menjaga syariat Islam ini, maka wajib bagi seseorang untuk mempersembahkan lehernya kepada Allah, siap mati dalam rangka menjaga syariat Islam. Kalau seandainya ketika itu Imam Ahmad rahimahullah mengatakan Al-Quran itu makhluk, walaupun sambil berdiplomasi atau karena terpaksa, maka bisa jadi banyak manusia yang mengatakan Al-Quran itu makhluk sesudah beliau. Akan tapi beliau tegar dan istiqamah mengucapkan Al-Quran kalamullah munazzalun ghairu makhlukin. Bahwasanya Al-Quran kalamullah diturunkan dan bukan makhluk. Adapun akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya ini, annal Quran kalamullah. Ini dalilnya sudah berlalu penjelasannya dalam kitab ini pula. Munazzalun ghairu makhluk, munazzal ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, diturunkan, ini dalilnya adalah di dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian ghairu makhluk, ini dalilnya adalah Al-A'raf ayat 54. Minhu bada'a, arti minhu bada'a adalah berasal hanya darinya. Berasal hanya darinya. Maksudnya Al-Quran itu firman yang berasal dari Allah. Dan dialah yang pertama kali berfirman. Yang pertama kali mengucapkannya. Itu maksud minhu bada'a. Dan didahulukan minhu sebelum bada'a, ini mengandung pembatasan. Oleh karena itu terjemahannya hanya. Dalilnya adalah surat An-Nahl ayat 102. Adapun wa ilaihi ya'ud, dan kembali kepadanya, Ungkapan ini mengandung dua makna. Yang pertama, diangkat kepadanya. Bahasanya Al-Quran diangkat kepada Allah. Tidak ada lagi di hafalan manusia dan tidak ada pula di mushaf. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Pada saatnya nanti akan diangkat kepada Allah, tidak ada lagi di hafalan manusia dan tidak ada pula di mushaf. Kemudian berikutnya, makna yang kedua adalah hanya kembali kepadanya lah pensifatannya dengannya. Hanya kembali kepadanya lah pensifatannya dengannya. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Makna yang kedua adalah hanya kembali kepadanya lah pensifatannya dengannya. Yaitu hanya Allah lah yang disifati dengan berfirman, dengan firman Al-Quran. Tidak boleh selain Allah disifati dengan berfirman, dengan firman Al-Quran. Itulah makna wa ilaihi ya'ud yang kedua. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, apa yang disampaikan oleh Syekh di sini adalah sesuatu yang berdasarkan dalil. Wa anna Allah takallama bihi haqiqatan, dan sesungguhnya Allah berfirman dengannya hakiki, benar-benar berfirman dengannya. Mengapa sampai ditambahkan kata haqiqatan? Ya ini gara-gara ada syubhat dalam masalah ini. Namanya berfirman sampai ada yang memahami namanya kalam itu kalamun nafs. Ya kalau dalam bahasa manusianya, kalau itu dinisbatkan kepada manusia, apa itu? Yaitu membatin. Ada yang memahami namanya berfirman itu membatin. Berucap itu maksudnya membatin. Nah, agar tidak difahami seperti ini, ditambahkan oleh ulama hakikatan, sesungguhnya benar-benar berfirman. Maksudnya sesungguhnya dengan suara, dengan huruf, dengan lafaz, dengan kata-kata. Sesungguhnya ini kan gak perlu, kalau orang itu waras, itu kan gak perlu dijelaskan sampai serinci ini. Namanya berfirman ya maklum lah. Al-kalamu ma'lumun. Faham, namanya al-kalam itu faham. Mudah difahami, maklum, maknanya maklumul makna. Sudah diketahui maknanya. Namun karena hati sebagian orang itu tertutup sampai memahami al-kalam itu maksudnya kalamun nafs. Kalamun nafs nanti akan disebutkan sudahnya. Wala yajuzu itlaqul qaul bi annahu hikayatan an kalamillah aw ibaratan. Tidak boleh yaitu disebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu hikayah dari kalamullah atau ibarah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari ungkapan ini hakikatnya sedang mengisyaratkan apa? Mengisyaratkan keyakinan atau aliran yang sesat tentang Al-Qur'an. Aliran sesat pertama yaitu kelompok orang yang mengatakan Al-Qur'an itu hikayah an kalamillah. Ini isyarat kepada kelompok Qulabiyah. Menurut mereka, kalamullah itu adalah makna yang ada pada diri Allah Ta'ala. Makna yang ada pada diri Allah Ta'ala. Bukan suara dan kata-kata. Sehingga mereka meyakini Al-Quran itu hikayah dari kalamullah saja. Dan bukan kalamullahnya. Karena suara, huruf, kata-kata, dan lafaz itu semua makhluk. Itu keyakinan mereka. Jadi dalam rangka mencari-cari hujah yang padahal bukan hujah untuk mendukung keyakinan mereka Al-Quran itu makhluk, sampai bingung mentahrif, menyelewengkan maknanya. Apa ya kira-kira kalau mendapatkan, apa ya kira-kira maknanya, kurang lebihnya demikian logika mereka. Kalau mendapatkan ayat tentang penetapan kalamullah, mau ditahrif apa? untuk sampai pada kesimpulan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Kalau terkait dengan masa penetapan Al-Qur'an itu kalamullah. Kalau terkait dengan penetapan Al-Qur'an dalil maksudnya terkait dengan penetapan Al-Qur'an itu kalamullah mau ditahrif apa? Oh, menurut Qalabiyah akhirnya bikinlah teori ideologi tersendiri. Apa teorinya? Hikayah an kalamillah. Bahwasanya Al-Qur'an itu hikayah saja dari kalamullah, bukan kalamullahnya. Adapun suara, huruf, kata-kata dan lafaz itu semuanya makhluk. Padahal kalamullah ya namanya kalam, ya terdiri dari huruf, kata-kata. Namanya kalamullah itu Allah berfirman berarti ada suaranya dan suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Seperti itu. Kemudian kelompok yang kedua, ibarah. Yaitu isyarat kepada asyairah, asyariyah. Inti keyakinan mereka sama dengan Qalabiyah. Yaitu Al-Quran itu ungkapan kalamullah saja. Maka suara, huruf, kata-kata, dan lafaz semua itu makhluk. Sebetulnya Asyairah dan Qalabiyah ini intinya sama. Mereka meyakini Al-Quran itu maknanya adalah bukan makhluk. Namun lafadznya makhluk. Jadi ada sisi kesamaan dengan Jahmiyah. Oleh karena itu kita perhatikan bagaimana ulama Ahlussunnah wal Jamaah menuliskan pernyataan-pernyataan mereka. Di antara pernyataan mereka, Al-Quran itu kalamullah maknan wa lafdhan. Baik maknanya maupun lafadznya. Ini untuk bantah ini. Ada kelompok orang yang memahami Al-Quran itu maknanya memang kalamullah. Tapi lafadznya, kata-katanya itu apa? Makhluk. Akhirnya menyusunlah Ahlussunnah wal Jamaah pernyataan akidah seperti itu. Jadi asalnya itu sederhana. Yang bikin pusing mereka. Yang pusing itu sesungguhnya bukan Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlul Bidah wal Furqah. Ahlussunnah wal Jamaah ya kalamullah. Sebelum saya membaca seorang sunni, seorang Ahlussunnah wal Jamaah, sebelum mereka itu membaca apa namanya? Kalimat-kalimat Asyairah, Qalabiyah, mungkin enggak tergambar punya pikiran seaneh itu. Gitu. Tapi itulah akibat kalau menyelisih kebenaran. Jadi dia disibukkan, mereka disibukkan dengan tahrifan-tahrifan. Tahrifan itu tafsiran batil. Agar sesuai dengan apa? Sesuai dengan kesimpulan keyakinan mereka yang batil itu. Kalau mendapatkan ayat atau hadis yang zahirnya tidak sesuai dengan kesimpulan mereka, harus ditahrif ini. Seperti itu. Harus diselewengkan maknanya dari makna zahir. Kemudian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini tadi terlewat ya. Wa anna hadzal Qur'an alladhi anzalahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa kalamullah haqiqatan la kalam ghairihi. Dan bahwasanya Al-Qur'an ini yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kalamullah sesungguhnya. La kalam ghairihi. Bukan ucapan selainnya. Wala yajuzu itlaq al-qaul bi annahu hikayatan kalamillah aw ibarah bal idza qara'ahu an-nas aw katabuhu fil masahif lam yakhruj bidzalika an ayyakuna kalam Allah taala haqiqatan. Bahkan jika manusia membacanya atau manusia menulisnya di mushaf-mushaf, tidaklah mengeluarkan dari status bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah taala secara hakiki. Apa yang menjadikan mengeluarkan? Enggak ada. Apa yang menjadikan mengeluarkan? Sederhana gitu sebetulnya pemikirannya. Namun kalau al-bid'ah yang mikir bisa jadi tidak sederhana, rumit. Jadi sederhananya logika al-bid'ah itu sudah logika yang enggak waras. Kalau ada pernyataan saya duduk, oh maksudnya tidur. Kalau ada ucapan saya berdiri, oh maksudnya berlari. Kalau Jadi sibuk mentahrif, hidupnya itu sibuk mentahrif. Bingung dia, bingung. Oleh karena itu wujud, kidam, bakok itu kan hasil dari kebingungan. Sebagian dari apa namanya ketetapan yang dinyanyikan di musola-musola itu. Walaupun sebagiannya benar. Siapa yang suruh membatasi sifat Allah ada 20? Siapa yang suruh membatasi sifat Allah hanya ada 7? Kemudian yang lain sibuk ditahrif. Nah ini. Sederhana saja. Pegang saja. Laisa kamitsli syai wa huwa as-sami'ul basir. Sudah selesai masalah. Tenang, hidup tidur tanpa obat tidur. Tidur tanpa CTM. Kemudian apa namanya? Duduk tidak pakai halusinasi, sehat akalnya. Enggak pakai seperti itu. Oleh karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Final kalam, jadi oleh karena itu sesungguhnya pendekatan logika sederhana saja, mereka itu seperti itu. Setiap ada kalamullah, setiap ada ayat-ayat Al-Quran yang bertentangan dengan keyakinan mereka, zahirnya, kalau difahami zahirnya kok bertentangan dengan keyakinan mereka. Nah ini sibuk mentahrif. Oleh karena itu kita katakan kepada mereka, kalau ada pernyataan saya duduk, ya duduk maksudnya. Duduk maklumun kok adudu sampean. Duduk maklumun kan begitu. Duduk itu maklumun, sesuatu yang sudah jelas maknanya. Enggak usah dipermasalahkan. Maksudnya maklum secara apa? Secara bahasa. Fa innal kalam innama yudafu haqiqatan ila mangqalahu. Karena namanya al-kalam, sesungguhnya disandarkan secara hakiki kepada orang yang mengucapkan untuk pertama kalinya, mubtadian. Oleh karena itu kan dikatakan dalam keyakinan al-sunnah wal jamaah tadi, bahwasanya Al-Quran itu minhu bada'a, berasal hanya darinya. Maksudnya Al-Quran adalah firman yang berasal dari Allah dan dialah yang pertama kali mengucapkannya. Karena memang dikatakan al-kalam ini hadza kalamuka. Hadza kalamu al-Imam Asy-Syafi'i. Ini ucapan Imam Syafi'i. Itu maksudnya pertama kali yang mengucapkan di dunia ini Imam Syafi'i rahimallahu taala. Adapun saya mengucapkan ucapan persis dari Imam Syafi'i itu sekedar menyambung lidah. Bukan dikatakan kalami, bukan dikatakan ucapanku. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan Al-Quran, membacakan Al-Quran, tidaklah kemudian merubah status Al-Quran itu kalamullah, karena namanya al-kalam itu disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkannya, dan yang mengucapkannya pertama kali adalah, maksudnya yang berfirman adalah Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha mangqalahu muballighan muaddiya, bukan disandarkan, namanya al-kalam itu bukan disandarkan kepada orang yang mengucapkannya dalam kedudukannya sebagai muballigh, penyampai, muaddi, penyambung dari ucapan tersebut, tersampainya ucapan tersebut. Wa huwa kalamullah hurufuhu wa ma'ani, maka Al-Quran itu kalamullah, baik hurufnya maupun maknanya. Ini tadi. Hakikatnya ini masih bantahan kepada yang mengatakan kalamullah itu hikayah an kalamillah, kalimat yang sebelumnya tadi, au ibarah. Laisa kalamullah al-huruf dunal ma'ani. Bukanlah yang dikatakan kalamullah itu huruf saja, hurufnya memang kalamullah, tapi maknanya enggak. Itu juga salah. Walal ma'ani dunal huruf, maknanya saja tanpa huruf, itu juga salah. Yang benar huruf dan maknanya, maksudnya nya kembali kepada Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran dan makna-maknanya semuanya adalah kalamullah. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, wa qad dakhala aidan fi ma dzakarnau minal imani bihi wa bi kutubihi wa bi malaikatihi wa bi rusulihi al-iman bi annal mu'minina yarawnahu yaumal qiyamah. Dan termasuk keimanan dalam masalah yang kami sebutkan, intinya demikian, yaitu iman kepada Allah wa bi kutubihi, dan iman terhadap kitab-kitabnya, wa bi malaikatihi, dan iman terhadap malaikatnya, wa bi rusulihi, dan iman terhadap para rasulnya. Al-iman bi annal mu'minin, yaitu beriman bahwa kaum mukminin yaraunahu yaumal qiyamah, bahwa apa, kaum mukminin melihat Allah yaumul qiyamah, iyanan bi absarihim, dengan mata mereka, kama yarawna syams sahwa laisa dunaha sahab, dan apa namanya, sebagaimana melihat apa, yaitu matahari yang terang benderang, tidak tertutup oleh apa, awan, yaitu matahari di hari yang cerah tidak berawan, itu maksudnya sahwan laisa duna sahab, yaitu apa, cerah tidak tertutup awan, di hari yang cerah tidak tertutup awan, tidak berawan maksudnya. Cerah tidak, di hari yang cerah tidak berawan. Kemudian berikutnya, wa kama yarunal qamar, dan sebagaimana mereka melihat bulan, Lailatul Badri, pada malam bulan purnama, la yudamuna fi ru'yatihi. Dengan makna yang sudah saya jelaskan dan harokat yang sudah saya jelaskan, diperiksa harokatnya. Yaraunahu subhanahu, mereka melihat Allah subhanahu, wahum fi arasatil qiyamah, sedangkan mereka itu berada pada arasat al-qiyamah. Sebentar lagi akan saya jelaskan makna arasat itu. Kemudian insyaallah ta'ala. Kemudian disebutkan di sini, yaitu thumma yarawnahu ba'da dukhul jannah kama yasha'ullahu ta'ala. Kemudian mereka pun melihat Allah setelah mereka masuk ke dalam surga sebagaimana yang Allah ta'ala kehendaki. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini hakikatnya menjelaskan tentang, yaitu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah taala pada hari kiamat. Hubungan antara keyakinan kaum mukminin melihat Allah taala pada hari kiamat dengan keimanan apa? Bahwa hal itu merupakan bagian iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, juga demikian al-iman bil yaumil akhir. Karena ada dalam Al-Quran As-Sunnah dan terkait dengan kejadian pada hari kiamat, serta terkait dengan keimanan terhadap sifat wajahnya, sehingga barang siapa yang mendustakannya berarti mendustakan rukun-rukun iman tersebut. Itu makna kalimat ini tadi. Wa qad dakhala aidan fi ma dzakarnahu minal iman bihi wa bi kutubihi wa bi malaikatihi wa bi rusulihi. Syekh menjelaskan bahwasanya iman tentang kaum mukminin melihat Allah yaumal qiyamah itu merupakan bagian al-iman billah wa bi kutubihi wa bi malaikatihi wa bi rusuli. Artinya apa? Kalau ada orang yang menentang keyakinan ini, berarti menentang, berarti apa? Berarti dia mendustakan rukun-rukun iman ini tadi. Hakikatnya, kalau seorang itu tahu sesungguhnya itu merupakan bagian dari rukun-rukun tadi, itu maksudnya. Memang sengaja saya di awal kalimat menggambarkan kedudukan beriman tentang kaum mukminin akan melihat Allah taala yaumal qiyamah dengan gambaran yang besar, kedudukan yang besar, agar seorang tidak menentang keyakinan ini. Bukan keyakinan yang kemudian sepele, sehingga kemudian orang boleh meyakini atau boleh tidak. Tidak demikian. Kemudian yang kedua, dari matan ini dapat kita simpulkan tentang tempat kaum mukminin melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat. Yang pertama, sebelum masuk surga, yaitu di Arasat. Maksudnya padang mahsyar. Arasatil Qiyamah. Yaitu tempat yang luas, tidak ada bangunannya. Dalilnya surat Al-Mutaffifin ayat 15. Yang kedua, sesudah masuk surga. Di surga yaitu tempat yang penuh kenikmatan yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang beriman. Ini dalilnya surat Qaf ayat 35. Surat Qaf ayat 35. Jadi tempat kaum mukminin ini melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat ada dua. Sebelum masuk surga yang disebutkan dalam matan ini. Sebelum masuk surga dan sesudah masuk surga. Kalau sebelum masuk surga di padang mahsyar. Dan kalau sesudah masuk surga, maka ya di surga. Sehingga sesungguhnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, surga itu bukanlah nama tempat yang hanya sebatas seorang bisa, penduduknya bisa bernikmat-nikmat dengan apa? Dengan makhluk. At-tana'um bil makhluk. Buah-buahan, bidadari, dan yang lainnya. Tetapi seseorang mendapatkan anugerah yang besar dan bahkan terbesar, dia bisa bernikmat-nikmat dengan melihat salah satu sifat Allah yang dzatiyah, yaitu wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan yang terbesar yang mengalahkan kenikmatan bersenang-senang dengan bidadari, bersenang-senang dengan buah-buahan dan yang lainnya dari kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Nasallallaha, kita mohon kepada Allah agar bisa menjadi ahlul jannah sehingga bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Baik, sampailah di sini kita masuk ke dalam al-iman bil yaumil akhir. Al-iman bil yaumil akhir. Dan kalau kita perhatikan isi dari apa? Dari akidah wasitiyah ini, maka berarti sudah keluar dari al-iman billah. Ada 6 bab besar dalam al-aqidah al-wasitiyah. Yang pertama bab muqaddimah, yang kedua bab al-iman billah, yang ketiga bab al-iman bil yaumil akhir yang akan kita pelajari insyaallah. Yang keempat al-iman bil qadar. Dan bab yang kelima tentang hakikat iman menurut manhaj al-sunnah wal jamaah. Dan bab terakhir, bab penutup, yaitu ciri-ciri al-sunnah al-jamaah dan manhaj mereka. Jadi kita masih baru mau ke pertengahan bab. Baru mau ke pertengahan bab kalau ditinjau dari keseluruhan. Gak tahu bisa selesai apa tidak. Kemudian kalau ditinjau dari sisi inti pelajaran Tauhidul Asma wa Sifat, alhamdulillah sudah selesai dengan berakhirnya bab yang kedua ini, al-iman billah. Karena sebentar lagi kita akan masuk al-iman bil yaumil akhir. Ya sungguhnya kalau cara penjelasannya seperti yang ini tadi, membaca matan fokusnya, ada penjelasan sesekali agak diperpanjang, mungkin bisa selesai. Apalagi kalau kemudian apa? Lebih singkat lagi, artinya lebih fokus pada pembacaan matan. Lebih singkat daripada yang disebutkan ini tadi, insyaallah akan selesai. Namun tentunya banyak faedah-faedah besar yang tidak kita dapatkan. Namun itu lebih baik dalam waktu yang tinggal sebulanan ini, lebih baik daripada tidak apa? Tidak disampaikan. Berarti mungkin tinggal 4 kali pertemuan ya. 4 kali pertemuan. Wallahu ta'ala alam shawab. Kalau dipotong masa ujian, dipotong masa ini apa, tinggal 4 kali, mungkin 4 kalian pertemuan. Sampai di situ dulu, insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.